Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita In'amul Bari di syarah kitab Al-I'tisam min Sahih Bukhari yang disyarah oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah. Sebagaimana yang telah kita baca sekian hadis sebelum hadis ini, bahwa inti dari pembahasan kita adalah keharusan, kewajiban kita berhenti di atas nusus, di atas kitab was sunnah. Tidak boleh melampaui, menentang, meninggalkan, dan mentakwil-takwil yang batil dan yang semisalnya. Betul-betul berhenti di Al-Quran dan Sunnah sebagaimana telah diterapkan oleh Salaful Ummah. Nah, hadis yang kita akan baca ini hadis yang ke-33. Qaulul mu'allif rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Muqatil, akhbarana Waqi', akhbarana Nafi' ibnu Umar an ibni Abi Mulaikah qala kada Al-Khairani. Sebagian membaca Al-Khairani. Naam, ini Al-Khairani an yahlika Abu Bakrin wa Umaru lama qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafdu ibni Tamim wafdu bani Tamim أشار أحدهما بالأقرب ابن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع وأشار الآخر بغيره فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار lam yusrikhu hatta yastasimahu. Jadi Ibnu Abi Mulaikah menyatakan kada al-khayran, hampir-hampir al-khayran, dua orang yang banyak berbuat baik. Nah, al-khayran itu al-fa'ilan lil khair katsir. Hampir-hampir dua sahabat yang ya paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Nah, itu jatuh pada kecelakaan hampir-hampir. Yaitu Abu Bakar dan Umar. Ketika datang utusan dari Banu Tamim, salah satu mengisyaratkan Aqra bin Hadis. Alhamdulillah. Nah, salah satunya yang lain. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatakan kepada Umar, kamu memang ingin menyelisih aku. Kata Abu Bakar Siddiq. Kata Umar, tidak, aku tidak ingin menyelisih kamu. Nah, bantah-bantahan ini menyebabkan suaranya tinggi, keras, dua sahabat ini. Maka turun ayat ini. turun ayat ini, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengeraskan suara kalian di atas suara nabi. Nah, kayak kita, kayak kalian ngomong dengan yang lain, jangan. Kalian sedang berhadapan dengan nabi, jangan sampai suara kalian melebihi kerasnya, nah, nyarinya ketimbang suara nabi, jangan. Nah, sampai akhir ayat, sampai urusannya apa? Bisa terhapus amalannya. Nah, qala ibnu Abi Mulaikah, qala ibnu Zubair, bahkan Umar ba'du. Nah, kata ibnu Mulaikah, setelah itu turun ayat itu. Nah, dan disebutkan di sini tentang Abu Bakar, yaitu Umar bin Khattab. Semenjak turun ayat ini, tatkala Umar bin Khattab berbicara, hendak berbicara kepada Rasulullah, itu suaranya ka ahis siror, lam yusbi'hu hatta yastajimahu. Seakan-akan suara itu suara yang sangat lirih, hampir-hampir tidak kedengaran, saking takutnya terulang lagi. Saking takutnya dengan ayat ini. Wahai orang beriman, jangan kalian mengangkat atau melebihkan atau mengeraskan suara kalian di atas suara nabi. Langsung berhenti. Tidak pernah mengucapkan ucapan yang keras muslim. Ini syahidnya. Sebelumnya kan tidak tahu kalau itu melanggar. Begitu turun ayat, langsung menutup. Ketika bicara dengan Rasul, seakan bicara berbicara yang sangat lirih, hampir tidak kedengaran. Sehingga seakan-akan tadi antum tahu bicara apa? Saking lirihnya. Wadah. Nah, takhrij akhrajah al-Musannif fi mawadhi'. Jadi Imam Bukhari ternyata meriwayatkan hadis ini di beberapa bab, beberapa tempat. Naam. Di antaranya di Al-Maghazi. Di bab Al-Maghazi dari riwayat Syekh Jai Ibrahim bin Musa wa lafzuhu an Ibni Abi Mulaikah anna Abdullah ibn Zubair akhbarahum annahu qadima rabbun min bani Tanim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Zubair mengabarkan kepada kita bahwa ketika ada rombongan utusan delegasi dari Banu Tanim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Abu Bakar, nah amrun qaq ibn Ma'bad ibn Zarah. Qala Umar, bal amrul aqra bin Hadith. Jadi berselisih. Nah, urusan kata Abu Bakar Siddiq, ini urusannya, ini perkara-perkara kaitan dengan Qaqa bin Ma'bad. Kata Umar, enggak. Aqra bin Hadith. Nah, begitu. Maka Abu Bakar Siddiq menyatakan, ma'arata illa khilafi. Kamu enggak menginginkan kecuali ingin menginginkan kecuali Umar. Kata Umar, ma'aratu khilaf. Anda enggak demikian. Tidak menginginkan beda dengan antum, wahai Abu Bakar. Fata ma'arayat debat di situ hatta irtafa'at aswatuhuma, sampai suaranya tinggi. Turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday rasul, jangan kalian mendahului atau lebih mengedepankan Allah dan Rasulnya ketimbang kalian. Jangan kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Sama dengan tadi itu, intinya jangan sampai dia mengeraskan suara di atas suara na'am nabi. Na'am. Wasadi di tafsir. Dan juga Imam Bukhari meriwayatkan dalam tafsir. Tafsir apa? Tafsir ya ayyul ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa shawtin nabi. Jadi meriwayatkan hadis ini di dalam tafsir yang juga disahkan oleh Syekh Ubaid. Naam. Imdadul Qari di syarah kitab Tafsir Ibnu Sahih Bukhari. Syekh Ubaid juga mensyarah tafsir yang ada di syarah di Sahih Bukhari. Kalau ini kan beliau mensyarah Kitabul I'tisam di Sahih Bukhari. Nah, yang Imdadul Qari ini beliau Syekh Ubaid mensyarah yaitu tafsir yang ada di Sahih Bukhari. Naam. Baik, al-kalam al-hadis, al-kalam al-hadis. Pembahasan tentang hadis ini Fi hadzal hadis fa'idatan. Kiltahuma min al-i'tisab bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wal wuquf indaha amran wa nahyan. Ini yang harus digaris kebeli dan ini harus yang harus betul-betul diperhatikan. Nah, dalam hadis ini ada dua faedah. Kedua faedah tersebut bersumber, bermuara, berporos pada apa? Pada i'tisam bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu para ulama salaf sangat memperhatikan dan sangat berhati-hati dan sangat tegas keras kalau sampai ada ucapan-ucapan atau pendapat siapapun orangnya yang mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, begitu. Bagaimana para ulama salaf dalam pembelaan mereka dan sikap mereka terhadap orang yang menyatakan qala Rasulullah kemudian tapi Umar berkata demikian. Abu Bakar berkata demikian. Itu ancamannya berat. Saya bilang qala Rasulullah kok kamu menyatakan qala bukan dari Umar. Aku tidak akan bicara kepada kamu selama-lamanya. Sampai setiap itu. Khawatir turun hujan baru dari langit. Nah, ketika aku menyatakan qala Rasulullah, kamu menyatakan qala Abu Bakar bin Umar. Ini Abu Bakar bin Umar. Kayak kalau qala fulan, qala anlan, qala gus apa gas apa-apa. Bahaya. Ini Abu Bakar bin Umar. Sih. Manusia termulia setelah Nabi dan Rasul. Kalau ustaz misalnya, tidak bisa, tidak boleh. Tunduk dan diam dan memperhatikan, mendengarkan. Ketika menyebutkan apa? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nam, apalagi wal wuquf indaha amran wa nahyan. Dan faedah yang ada dalam hadis ini kita harus wukuf, berhenti, nerima, sepenuh hati adanya perintah dari Rasul untuk diikuti dan ditaati, larangan Rasul dijauhi dan ditinggalkan. Ini yang tidak ada pada yang lain. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, kullu qawlin yukhadu wa yutraku illa sahibu hadal qabr. Ucapan siapapun orangnya itu bisa diambil, bisa diterima dan bisa ditolak. Kecuali yang memiliki kuburan ini. Jadi Rasulullah SAW tidak boleh ada kata-kata seperti itu. Tidak boleh ada kata-kata walaupun Rasul ya perlu dilihat atau boleh diambil juga boleh ditolak, tidak boleh, haram yang demikian. Adapun ucapan manusia yang ada di muka bumi ini, nah, siapa selain Rasulullah SAW? Nah, yukhadu wa yukrah. Yukhadu, diambil, diterima ucapan tersebut, pendapat tersebut ketika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ditinggalkan ketika menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah tidak demikian. Wajib diimani, diterima, diamalkan. Jika datang dari beliau yang sahih, wajib diterima, diimani, diamalkan. Jika itu sebuah perintah, nah, jika sebuah larangan, sama, wajib diterima, diimani, ditinggalkan. Jika itu sebuah larangan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ula, kata Syekh rahimahullah, yajuzu lil imam an yushawira fima khafiya alaihi man yasiku bi ra'yihi min ahli al-khibrah wal ma'rifah wal khatamah, wa sawa'un kana al-mushawir wahidan aw akthar, wa la yajibu alaihi jam'ul aswat lil istilahi kasrah. Naam. Yang pertama, faedah yang ada dalam hadis ini, boleh seorang imam, naam, seorang penguasa, tokoh apa yang lain imam, untuk memanggil siapapun dari kalangan ahlul khibrah, orang yang betul-betul ahli dan berpengalaman dalam bidangnya dan faham dan cerdas, untuk diajak bermusyawarah. Nah, musyawarah itu ya ikhwan, itu ajaran Islam. Musyawarah ajaran Islam, suatu praktek ibadah yang dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Ini musyawarah. Makanya keji sekali yang menuduh, ya, keji sekali yang menuduh ketika ada masyayikh misalnya, para ulama atau para asatidz sebelah bermusyawarah akan suatu permasalahan, akan suatu yang betul-betul berkaitan dengan dakwah dan yang semisalnya, itu dituduh komando, na'udzubillah, dituduh intervensi, dituduh mendirikan negara dalam negara. Itu semua tuduhan-tuduhan yang keji. Nah, kenapa? Karena syariat Islam mengajarkan, Allah memerintahkan wasyawirhum fil amr, musyawarahkan oleh kalian dalam urusan kalian, wa amruhum syura bainahum. Ini semuanya Al-Quran. Urusan mereka adalah dimusyawarahkan antara mereka. Musyawarah semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau perang itu sering, bahkan selalu bermusyawarah. Nah, setiap peperangan Fathul Makkah, musyawarah diajak sahabat-sahabat tertentu oleh Rasul. Perang Khandaq diajak beberapa sahabat untuk musyawarah. Oleh karena itu, masalah ini masalah yang betul-betul kalau syar'i jelas, secara syar'i jelas, nasnya jelas, dalilnya secara kenyataan nampak dan jelas faedahnya. Makanya tidaklah ada satu kaum yang di situ apalagi berkaitan dengan doa dan yang lain kecuali mereka bermusyawarah. Para imam para masyayikh bermusyawarah. Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimin, Syekh Mubin, semua Syekh Albani dan semua mereka bermusyawarah dengan masyayikh yang lain. Duduk mereka. Apalagi negara. Negara. Musyawarah untuk mencari solusi terbaik dari masalah yang dihadapi. Di samping faedahnya jelas di lapangan dan kenyataan, tidak kalah pentingnya mencocoki syar'i. Mencocoki syar'i. Nah, sebuah ma'had misalnya pondok pesantren yang dikelola misalnya muridnya 500 dikelola oleh 30 pengurus, 30 ustaz pengajar. Karena banyak 500, sehingga 30 pengurus, 30 pengajar. Ya. Tidak ada musyawarah sama sekali tentang urusan KBM-nya, urusan anak-anaknya, urusan ini, itu. Tidak ada musyawarah sama sekali. Nah, tinggal menunggu kehancurannya, carut-marutnya. Siapa itu anak itu kok? Dipukul itu. Biarkan. Nanti kan kapok dewe. Itu apa pelajarannya? Kelas 2 itu gak paham sama sekali baca kitab pada ujung. Mutamimah. Siap. Biar nanti tahu ya apa hasilnya. Gak ada musyawarah. Tahu usah. Itu ya apa itu? Nah, satu ranjang kok 4 orang. Kenapa? Siapkan. Sempit soalnya. Siap. Hancur kasih. Itu kok dilempar kacanya. Kenapa? Kaca bagus kalau pecah. Itu anak itu dipukul, biar. Nanti kan kalau sakit, dibawa rumah sakit. Kalau mati, dikubur. Gak bisa. Jangankan ini yang urusan bahaya. Masalah menentukan materi pelajaran aja dimusyawarahkan. Agar tidak salah. Dalam memberikan materi kepada matkulnya, kepada muridnya. Berkaitan dengan apa? Jenjang-jenjangnya. Dan itu para ulama membahas. Nah, jenjang-jenjang kitab yang harus dipelajari pemula ini, itu ada, diterangkan. Baik. Nah, oleh karena itu, apakah yang diajak musyawarah satu orang atau lebih? Nah, itu tidak ada masalah. Tergantung mana yang berkompeten. Nah, tergantung mana yang berkompeten. Kalau kita misalnya mau membangun masjid untuk ta'lim, dakwah, sholat berjamaah dan yang lainnya yang na'am. Ya, bagaimana cara membangun masjid? Ya, dipanggil orang-orang yang ahli di bidangnya. Arsiteknya, sipilnya, ininya, dihitung semua. Nah, itu satu poin yang kedua. Nah, ada yang ngerti agama agar tidak salah dalam membangun. Enggak yang mutlak kok, enggak. Tapi ini begini, enggak. Tidak boleh berbicara masalah hukum masjid kecuali yang ahli. Kalau enggak, kamu hancur. Nah, akhirnya rusak. Chatnya kayak gitu. Kemudian dan dibahas loh masalah hiasan-hiasan masjid itu dibahas. Iya, bukan masalah kecil, masalah besar dalam syar'i. Wadah, naam, begitu. Dan tidak harus suara terbanyak, enggak. Tapi mana yang benar? Mana yang? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengumpulkan para sahabat kibar. Ini baru sahabat dikumpulkan. Kemudian tanya beliau kepada para sahabat ini, tahukah antum tafsirnya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi islam nam afwaja. Tahu tafsirnya idza jaa nasrullahi wal fath? Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, ayat itu ada berbuat geraknya. Kita bersyukur kepada Allah, kita sedih. Kita terus terus sahabat-sahabatnya pada besar semuanya. Apa setelah itu kata Allah kepada Abdullah bin Abbas, mada taro apa yang menurut engkau tafsir ayat itu? Siapa? Ya. Maknanya ayat tadi adalah ajal Rasulullah sudah dekat. Beliau sendirian. Umar bin Khattab tidak membenarkan sahabat yang lain. Oh ya Allah, kamu benar-benar tidak merujuk dia kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Inna ajal Rasul qori. Ajalnya Rasul sudah dekat ini berarti. Kan ya. Dan masih banyak yang lain, bahwa musyawarah itu tidak harus suara terbanyak. Satu dua dari 10 orang tapi benar itu diikuti. Nah, Allah Taala fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Ini syahidnya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah berfirman, fa'fu anhum, maafkan mereka, mintakan ampun kepada Allah tentang mereka, dan musyawarahlah, syawirhum dengan mereka tentang urusan kalian. Fa'idha azamta, kalau engkau punya azam sudah, fatawakkal Allah. Sudah musyawarah, sudah diprediksi, diperhitungkan, sudah pokoknya sudah matang semua, tawakal kepada Allah SWT. Jalani hasil musyawarah tadi. Azam itu tingkatan tertinggi dari niat, dari keinginan. Itu azam tertinggi sudah. Itu azam. Puncaknya ujungnya langsung tawakal kepada Allah. Terakhir sudah. Ya, karena itu dalam perkara ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, idza taqa al muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fin nar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dua orang muslim bertemu pedangnya saling membunuh, maka kata Rasul yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama diajar neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal qatil umma balun maqtul, ya Rasulullah, kalau yang membunuh kami paham, bagaimana dengan yang terbunuh, kok diajar neraka juga? Apa jawab Rasul? Innahu la yahrusu ala qatli sahibih. Ya, dia sudah bertekad bulat dengan segala persiapan, matang azam terakhir untuk membunuh sahabatnya juga, cuman dia kedahuluan. Nah, di sini para ulama menjelaskan tentang hadis ini, artinya ketika ada seseorang mau mencuri, ketika ini digabung dijamak dengan hadis yang lain, ya, seorang mau mencuri, nah, sudah persiapan semua alat pencurian, bajunya, linggis, walhasil lengkap, tinggal berangkat tok. Nah, hujan deras, campur petir, tidak jadi nyuri. Yang seperti ini ditanya, kenapa kamu batal? karena hujan. Berarti ketika selesai hujan, iya. Ketika selesai hujan, lanjut. Ini yang berdosa. Ini yang berdosa. Ketika dia menyatakan, kenapa enggak ya sih? Astagfirullah, takut kepada Allah. Ini dosa, na'udzubillah. Taubat istighfar kepada Allah, ini yang tidak kena. Ketika di ada hadis lain yang menyatakan bahwa ketika seorang itu punya keinginan jelek namun dia tidak melakukan, maka dia tidak dapat dosa. Dan ternyata hadis yang mana dengan itu. Sehingga dikumpulkan dengan hadis tadi itu, para ulama menyebutkan seperti tadi itu. Kalau sudah tekad bulat, bukan sekedar buat berham, bukan sekedar keinginan, tapi sudah persiapkan semua terakhir azam. Sudah. Nah, maka ditanya kenapa dia gagal. Kalau takut kepada Allah, istighfar kepada Allah, Allah. Maafu insyaAllah, biiznillah. Kalau kadar karena hujan, maaf. Ikhwati hijin, a'azana zirmullah, dan tawakal ini juga terakhir juga, artinya ketika sahabat Nabi SAW menaruh ontanya tidak diikat. Nah, kemudian Rasul tanya, kenapa tidak diikat? Tawakal kepada Allah. Apakah jawaban Rasul? Ikilha summa tawakal. Ikat dulu, baru tawakal. Ikhtiar dulu, gitu. Usaha dulu. Maksimal, baru tawakal. Dan ini ikhwan masalah ya, yang perlu kita perhatikan juga sedikit keluar dari bab. Ada sebagian muslim yang mereka ini tidak mau kerja, padahal punya anak dan istri, nggak mau kerja, tidak mau kerja dengan semangat, tidak mau kerja dengan baik, gitu ya. Alasannya apa? Tawakal kepada Allah. Itu. Nah, kejadian. Tawakal kepada Allah. Allah kan memberi rezeki. Dan masing-masing kita rezekinya dari Allah Taala. Ini salah. Yang betul bagaimana? Usaha dulu. Kewajiban dia untuk mencari nafkah atas anak dan istri. Kewajiban dia. Silakan lihat Al-Quran, silakan lihat hadis, silakan lihat perintah Rasul, silakan lihat amalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam perkara ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Wa bima anfaqu min amwalihi. Man alladhi yunfiqu rijal. Alladhi yunfiqu rijal, bukan nisa. Rijal kata Allah, naam, qawwam, pemimpin atas kaum wanita. Kenapa? Karena Allah kasih kelebihan daripada kaum wanita. Wa bima anfaqu ini min amwalihim, bukan min amwalihinna, min amwalihim. Dan dengan apa yang Allah bebankan tanggung jawab nafkah dari harta mereka, jin, rijal. Demikianlah praktik Nabi SAW berat karena pesam, dagang beliau. Iya. Dan juga Allah perintahkan wa idza qudiyat minas shalah fankashuru bil ardi wabtaghu infasilillah. Kalau kalian selesai menunaikan sholat, silakan bertebaran ke muka bumi, cari rezeki dari Allah SWT. Nah, kan dia hanya saja ahlu sunnah itu al-waqaf di tengah. Khairul umur kata Rasulullah al-shawtuha, sebaik-baik perkara di pertengahan. Jangan sampai yang satu enggak mau kerja, alasannya tawakal ini itu gampang mesti Allah. Itu salah. Dan jangan sampai bablas. Cari dunia, cari rezeki, urusan sampai meninggalkan kewajibannya dia. Salatnya, taklimnya, dari ilmunya dan yang lain sampai ditinggalkan. Nah ini bablas, salah. Dan kedua-duanya ini ada tipe pertama ada, kedua ada. Dan fitnah yang menimpa umat Rasul masalah harta ini, fitnah yang wakil yang Rasul sebutkan, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Masing-masing umat kata Rasul ada fitnahnya, fitnah yang menimpa umatku harta. Kalau sudah melihat harta, melihat ini kan lupa biasanya. Makanya kata Allah alhaakum takatsur. Ini alhaakum. Apa yang alhaakum? Apa yang yulhikum? At-takatsur. Nah, telah melalaikan kalian kata Allah. Telah memperdaya kalian. Lalai kalian dari ibadah kepada Allah. Lalai kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalai kalian tentang kewajiban yang harus kalian tunaikan, lalai. Apa yang menyebabkan yang melalaikan itu? At-takatsur. Yaitu berlomba-lomba mencari harta. Memperbanyak, banyak-banyakan cari harta. Nunggu-nunggu harta. Sampai kapan kalian demikian kata Allah? Sampai kapan kalian melalai ibadah kalian gara-gara kalian menumpuk-numpuk harta? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ziarah ke kuburan. Maksudnya sampai kalian mati. Kalau kata jangan gitu kalian. Dan itu. Sehingga bagaimana sekarang itu dunia jadikan tempat persinggahan. Jangan sampai dijadikan sebagai tujuan itu. Sekedar lewat kata Rasul. Kunti dunia karena kau horibun awa adirus sabir. Kalian hidup dunia karena kau horibun awa adirus sabir. Seakan-akan orang asing atau sekedar lewat. Kata Imam Nawawi, jangan sampai terbesit di benak kalian. Untuk hidup lama-lamanya tidak mungkin. Nah, waktu yang sedikit yang sempit ini jangan sampai disia-siakan. Dengan apa? Dengan rasa lahur tadi. Nah, ikhwati fiddin, ta'azzani wa azakumullah. Yang kedua, kata Syekh Hirsu Umar radhiyallahu anhu, alal amal bihadil ayah. Ala tara la yuhadithu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam illa bima huwa akhus sirar wal makna annahu yusaruhu fil hadith hatta yastafhimahu nabi sallallahu alaihi wasallam amma yuridu bi ibarati. Nah, yang kedua faedah yang diambil dari hadis ini, bagaimana semangatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu syirf untuk mengamalkan ayat tadi. Begitu turun ayat ini langsung diamalkan. Tahukah kalian kata Syekh Na'am rahimahullah hafizahullah bahwa beliau berjanji untuk tidak berbicara dengan Rasul kecuali pembicaraan seperti apa? Akhus sirar. Yaitu pembicaraan yang sangat lirih sampai Rasul coba diulang apa yang maksudnya antum kamu sampai demikian. Saking lirihnya, saking pelannya. Katanya istafi mahun Nabi SAW amma yuri. Apa yang dimaukan oleh Umi Khotbah. Dengan ibarahnya. Nah, seperti itu. Ikhwati fiddin, a'azanakumullah, matanya. Khulafaur Rasyidin itu terkhusus dan 10 sahabat yang lainnya itu dikabari masuk jannah itu kalau secara nas enggak usah dibahas. Rasul kan tidak mungkin berucap dengan hawa nafsu, enggak mungkin. Itu pasti. Karena Allah tegas dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Rasul itu yantiqu, mengucapkan menurut hawa nafsu. Abadan tidak demikian. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyebutkan 10 sahabat yang diberi kabar gembira, langsung Abu Bakar di jannah, Umar di jannah, Utsman di jannah, Ali di jannah, dan yang lainnya, 6 yang lainnya disebut. Ya, karena memang seperti ini keadaannya. Ini masih satu bagian dari sekian bagian-bagian amalannya Umar bin Khattab. Ketika turun ayat ini langsung, belum yang lainnya. Kalau sekarang mas, selesai cukup. Alhamdulillah, kita mengimani akan hadis tadi yang sahih. Kita kalau kita mempelajari dan membaca bagaimana sirahnya Umar bin Khattab, semakin yakin lagi. Semakin yakin lagi. Demikian pula Umar bin Khattab, bukan sedikit, semakin yakin lagi dengan kabar yang disampaikan Rasulullah tersebut. Kita membaca sirahnya, sejarahnya, tarikhnya, semakin yakin lagi dan kokoh. Demikian pula Utsman bin Affan, malaikat mani terhadap beliau. Ali bin Abi Thalib. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Diklaim langsung oleh Rasulullah bahwa besok kata Rasulullah, "Ghadan la'utiyana ar-rayata rajulan yuhibbullahu wa rasuluh." Langsung. Wa yuhibbullahu wa rasuluh. Besok bendera perang aku serahkan kepada seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya langsung. Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Kalau melihat, membaca sirahnya dan membaca sejarahnya beliau, tarikhnya luar biasa. Makanya kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, di antara upaya menambah iman itu membaca sirahnya para ulama salaf. Dan beliau menulis karya Syiar Al-Nubala itu kalau dibaca luar biasa. Hati kita terlalu terbawa, menunjukkan apa? Kita ini jauh. Gak ada apa-apanya dibanding dengan mereka para ulama salaf. Bagaimana iman mereka, amalan mereka dan yang lainnya, luar biasa. Nah kita kan terbawa baca itu, harapannya demikian ya, bahwa nanti semua dan dipraktikkan Allah demikian apa demikian tabiin, demikian tabi tabiin dalam apa, dalam menuntut ilmu, dalam kesabaran, dalam ini menghadapi ujian fitrah banyak ya. Nah kita pun diajari oleh para ulama, para masyayikh. Ketika kita belajar kepada seorang syekh ahlus sunnah salafi, itu hendaknya tidak hanya belajar menulis, mencatat apa yang disampaikan dan mendengarkan sirahnya itu, tapi juga belajar mencontoh sifat, nah, karakternya, kemudian adabnya, akhlaknya. Bagaimana ketika menerima tamu, bagaimana ketika menjawab pertanyaan dari tamu yang model ini, yang model ini, yang model itu. Ketika ada perselisihan, bagaimana cara mendamaikan, belajar itu juga. Ketika ada fitnah, ya apa, belajar itu juga. Bukan hanya sekedar menulis, mendengarkan, nah mencatat, kemudian memperhatikan, nah, itu nakal. Yang lain perlu. Kenapa? Karena ketika seorang belajar kepada syekh, dia belajar mendengarkan, menulis, mencatat dan yang lainnya dari ilmu yang dia ambil dari syekh tersebut, Nah, secara otomatis dia akan pulang dari syekh tersebut untuk menyampaikan kepada umat apa yang diperoleh. Dan sekaligus akan berinteraksi dengan umat. Sekaligus akan menghadapi sekian masyakil, muskilah dan sekian masalah. Dan fitnah yang merebah. Bagaimana cara mengatasinya dan menghadapinya? Ini yang dibutuhkan. Tadi itu. Nah, ikhwati fiddin, a'adzanazakumullah. Kemudian saya menyatakan tanbih. Wa in qala ahadun minan nas sabab nuzulil ayah huwa ikhtilafu syaikhaini fi man yu'amir wa rafa'a sawtuhuma. Na'am. Bidzalik wa hadha yu'aribuhu ma akhrajal Bukhari an Anas ibn Malik anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istaqadha Sa'd bin Qais. Faqala rajulun ya Rasulullah inni u'allimu laka ilmahu fa'atahu fawajadahu jalisan fi baitihi munakkisan ra'sahu faqala lahu ma sya'nuka faqala syarr kana yarfa'u sawtahu fawqa sutin min al-islam faqad habita 'amaluhu atau habita 'amaluhu wa huwa min ahli an-nar. Fa ata rajul nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbarahu annahu qala kadha wa kadha fa qala Musa fa raja'a ilayhi marratan ukhra li bisharatin 'azimah fa qala idhhab ilayhi fa qul lahu innaka lasta min ahli an-nar walakinnaka min ahli jannah. Fa jawabuhu laisa bainal khabaraini bihamdulillah mu'aradha faljam'u bainahuma anna kilta al-muhadatsataini sababu linuzulil ayah waqad istawfayna hadha fi tafsir. Naam. Ada tanbih. Ketika ada seseorang menyatakan bahwa sebab turunnya ayat ini yaitu ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, itu karena perselisihan dua syekh, perselisihan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dalam perkara ini. Nah, tentang siapa yang mengangkat suara dari kedua tersebut. Ini berarti menyelisihi apa yang diriwayatkan Bukhari dari Anas bin Malik. Nah, bahwa Nabi SAW pernah kehilangan waktu itu Sa'd bin Qais. Maka ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, aku akan memberitahu kepada kamu. Maka dia datang dan mendapati sedang duduk di rumahnya, yaitu Sa'd bin Qais dalam kondisi kepalanya tertunduk. Dan dikatakan, apa? Kenapa kamu? Wahai Sa'd bin Qais. Qala syarr. Syarr. Asobani syarr. Ana menimpa padaku kejelekan, ya Allah. Takut dia. Ketakutan. Yaitu pernah dia suatu ketika mengangkat suaranya di atas suara Nabi. Nah, sudah kalau seperti itu khalas. Maka diterhapus semua amalan dia dan dia termasuk ahli nah. Maka orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan. Anahu qala kadza dia Sa'd bin Qais telah menyatakan ana sudah bin ahli nar sudah ana ini. Jelek ana ini sudah karena telah mengangkat suara ana di atas suara Nabi. Faqala Musa. Nah, kembali ke sekali lagi kabarkan. Dengan kabar yang mulia pergi ke sana, sampaikan kepada Sa'd bin Qais bahwa engkau bukan ahli nar tapi engkau ahli jannah. Terus bagaimana jawabannya? Nah, dua khabar ini tidak bertentangan, maka dijamak. Nah, memang keduanya ini adalah kejadian-kejadiannya. Turun ayat tersebut, kedua kejadian tersebut. Kejadian yang menyebabkan Abu Bakar Siddiq dan juga Sabit bin Qais. Asyai di sini, ikhwan, dan Syekh Ubaid, alhamdulillah, sebesar lebar di sini tentang tafsir tersebut. Nah, ada beberapa faedah yang lain dari pembahasan kita pada siang ini, bahwa apapun yang kita yakini dan yang kita ketahui, apapun yang kita yakini dan kita ketahui dari sebuah ilmu, sementara itu salah atau keliru atau menabrak Al-Quran atau Sunnah, maka wajib kita tanggalkan apa yang kita ketahui dan kita yakini tadi demi menuju Al-Quran dan Sunnah. Dan ini mahal, ikhwan, ini mahal. Nah, kecenderungan yang kita dapati di masyarakat kita itu kalau sudah diyakini, waduh, sulit untuk meninggalkannya. Sulit, berat, dan bisa timbul pertengkaran. Padahal yang diyakini itu salah, keliru. Nabrak ayat, nabrak hadis, wabatil. Bahkan sebagian itu menuju pada syirik kepada Allah SWT. Nah, datang nasihat kepada dia, waduh, bukan malah diterima dengan baik, malah dihujat, dimaki, dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita jangan demikian. Kita jangan demikian. Kenapa? Sangat mungkin apa yang kita yakini dan yang kita tahu itu tidak ada sumber yang kokoh atau sumbernya lemah. Tidak ada sumber yang kokoh atau sumbernya lemah. Atau hanya dari berita ke berita. Mungkin sekali. Atau dari penukilan-penukilan. Atau dari ajaran yang lainnya. Sementara ilmu itu luas. Inna faqadhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang alim lagi. Wa ma utukum min ilmin illa qalil. Kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Nah, arafta syai' wa akhfa 'alaika asya'. Kamu tahu syai' dan tersembunyi dari kamu sekian perkara. Jangankan kita yang lemah dan rendah ini, jangankan kita, para a'immatul hadis, Imam Syafi'i rahimahullah saja itu punya dua qaul, qaul qadim, qaul jadid. Dan beliau menegaskan kalau sampai ada ucapanku yang menyelisih hadis Nabi, fatruku qauli. Tinggalkan ucapanku, ambil qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Semua Imam Malik, Imam Ahmad, semua sama mirip ucapannya. Nah, bahkan yang mengatakan haram kalian mengikuti fatwaku sebelum kalian tahu dari mana aku mengambil. Sampai seperti itu. Takut mereka juga, khawatir. Demikian pula para masih pula itu, maksudnya Al-Bani rahimahullah. Di awal-awal dia menyatakan bahwa hadis ini sahih misalnya, nah terakhir juga itu dilemahkan. Iya. Ini apa? Apalagi kita. Terus hak apa kita untuk tidak menerima nasihat? Hak apa? Urusan apa kita ini tidak mau menerima nasihat yang datang kepada kita yang nasihat itu adalah benar, hak. Sementara kata Rasulullah, ad-dinun nasihat, agamun nasihat. Nah, apa urusan kita? Kan terima. Nah. Tidak ada kaum, tidak ada pada kaum kebaikan ketika kaum itu membenci orang-orang yang menasihati. Tidak ada kaum kebaikan ketika tidak ada padanya orang-orang yang menasihati. Agama dibangun di atas itu masalahnya. Adilun nasihat. Lillahi wali rasulihi. Wali kitabihi wali amatil muslimin wa amatihi. Ini agama. Kata Allah demikian. Kata Rasulullah SAW demikian. Adilun nasihat. Agama itu nasihat. Kulna liman ya Rasulullah. Milik siapa nasihat? Lillah. Milik Allah. Artinya apa? Hendaklah segala amalan itu ikhlaskan karena Allah. Nah. Jangan sampai syirik. Akhlisu billah. Murni ikhlasnya untuk Allah dalam beramal kalian. Nah. Wala taltafitu ila ghairillah. Jangan menoleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza milik Allah. Nah, ini kitabullah, hendaklah kitabullah itu dipelajari, dibaca, dipelajari, diamalkan kandungannya. Ini niat milik kitabullah. Nah, dipelajari, dibaca, dipelajari kandungannya, diamalkan kandungannya, diamalkan. Nah, berapa? Kalau tidak, apa kata Rasulullah dari yang lain? Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Qur'an itu hujjatun laka aw alaika. Al-Qur'an itu menjadi pembela kamu nanti di hadapan Allah dan menjadi bumerang bagi kamu. Akan membelamu Al-Qur'an nanti di hadapan Allah di hari kiamat ketika Al-Qur'an itu kamu baca, dipelajari kandung maknanya, tafsirnya yang benar, diamalkan kandungannya, diyakini kebenarannya, itu akan membela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Al-Qur'an itu enggak dibaca, wala pelajari, wala diamalkan kandungannya seperti itu, ya alaih akan menjadi bumerang bagi kamu. Nasihat milik kita Allah. Nasihat milik Rasul, li Rasulih. Naam. Hendaklah kita wajib mengimani kerasulan dan kerisalaan yang Allah berikan kepada Rasul-Rasul. Diimani, diyakini, dipelajari itu rasulannya. Nah, diamalkan, ditaati. Ini seperti itu nasihat milik Rasul. Wali amatil muslimin wa amati. Dan nasihat milik Rasul, pemimpin kaum muslimin. Pemimpin muslim bisa ulama, bisa umara. Ulama tentunya ketika nasihat yang teradab. Umara juga demikian, pemimpin presiden atau sumber apa yang lainnya dengan cara adab, bukan demo. Demonstrasi itu bukan bagian daripada Islam. Rasul mengajarkan, kalau kalian melihat kesalahan dalam pemerintah kamu, pemimpin kamu, faliyakhudhiyatih, faliyakhudhiyatih. Sambil tangannya dua doa, nasihati. Boleh. Allah melanggar saya. Begitu. Bukan diumbar di atas mimbar. Bukan. Itu kalau nasihat milik mereka, ya nasihati. Nah. Kan dia. Nah, kalau kamu sudah wajib, diamalkan alhamdulillah, tidak diamalkan, maka ada yang selalu wajib. Ketika nasihat sudah dinasihatkan, kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Kalau tidak salah, engkau telah berbuat kewajiban, menjalani kewajiban nasihat mereka. Dan nasihat itu kata Rasulullah untuk kaum muslimin secara umum. Ini. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita di sana sekarang, nah, tahu ini haram, ini dosa, ini maksiat, dengan dalil-dalil yang ada, sampaikan kepada kita. Ya, ini haram, ini dosa, ini maksiat, ini dalilnya, ini. Sampaikan. Nasihat untuk kaum muslimin terus. Kalau kita tahu ini wajib, ini sunnah, ini pahalanya besar, hadisnya ini, keterangannya ini, jelas, sahih, riwayatnya semua, sampaikan. Bersama kita. Ini loh, wajib ini, sunnah, masa upahala ini. Ini hadisnya, terangkan. nasihat buat siapa? Kaum muslimin secara umum. Nikmat kalau diterapkan ini, masya Allah. Nah, pada yang berikutnya, barakallahu fikum. Naam, kita berusaha untuk membiasakan berbuat baik. Kebaikan yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah kita biasakan terus melakukannya. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ta'awadul khair. Fa'inna al-khair bil-adah. Fa'inna al-khair bil-adah. Ta'awad. Tidaklah kalian membiasakan berbuat baik. Karena kebaikan itu akan diperoleh dan dicapai dan dilakukan dengan apa? Dengan ada, dengan membiasakan. Terus. Terus. Dan jangan sampai meremehkan satu kebaikan walaupun kita nilai kecil. Kita yang nilai kecil ya. Nah, jangan diremehkan. Lakukan. Apa yang baik, masuk. Apa yang baik, jalani. Sebagaimana juga maksiat, dosa. Jangan sampai diremehkan walaupun itu kecil. Sayyidina minallahi waliban kata Rasul. Ketika beliau nasib kepada Aisyah, istri beliau. Iyati wa muhakirati dhunub. Sayyidina minallahi lah qalib. Awka makala Rasulullah SAW. Hati-hati oleh Aisyah. Dari dosa yang dianggap tanya. Dari dosa yang dianggap kecil. Hati-hati. Karena itu semua akan diminta ikut kamu. Jawa pandirman Allah SWT. Ikhwati fiddin. A'adzumullah. Al-iqtisamu bisunnah. Najah. Berpegang teguh dengan sunnah itu jalan keselamatan. Oleh karena itu kita membiasakan ketika membahas ilmu agama Allah, membahas ibadah dan lainnya, dalilnya mana? Dalilnya mana? Biasakan. Ada dalilnya? Begitu, dibiasakan seperti itu. Nah, semuanya apa? Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala biiznillah pada pekan depan dilanjutkan dengan hadis yang ke-34. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.